kita, kita perlu orang lain. Hei. Hei. Betapa dan siapapun kita, kita perlu orang lain. Enggak pantas kalau kita ngerasa bisa memenuhi kebutuhan hidup kita seorang diri. Hidup di kampung tapi enggak mau bergaul. Lagu ambil kasih banyak sombong aku. Kita ini manusia makhluk yang bersosialisasi, kita perlu orang lain, orang lain memerlukan kita. Begini dah, ekornya matiin dari mana, tolong mbak sound system, ekornya kita tolong matiin. Tolaknya kalau gitu matiin aja biar enggak. Nah, cek satu dah, takut gak deh. Nah, jangan komen-komen lagi ya. Begini, Bu, Bu, ibu tinggal di Jakarta sendirian. Apaan aja yang di Jakarta ini punya ibu? Monas buntel mau pulang. HI punya ibu, GPK punya ibu, semua yang ada di Jakarta punya ibu. Tapi ibu hidup di sini sendirian, enak apa enggak? Kita perlu orang lain dan orang lain pasti memerlukan kita. Maka pantas Islam menyuruh kita pemeluknya ini hidup untuk bergaul. Quran dengan tegas mengatakan litaarofu, bergaullah kalian, bermitralah kalian, bekerja samalah kalian, saling kenal mengenal. Tapi perlu diingat, dalam bergaul ada dampak baik dan ada dampak buruk. Dampak baik kita ambil, dampak buruknya kita tinggalkan. Jelas? Apa saja dampak baik dan dampak buruk? Saudara, dampak buruk yang harus kita tinggalkan dalam pergaulan. Hati-hati deh. Sebab ternyata pergaulan membentuk 90% karakter kita. Karena itu hati-hati dalam bergaul, pilih-pilih, cari temen. Apa saja dalam pergaulan yang harus kita hindari? Pertama, hati-hati bergaul sama orang yang punya sifat iri. Jangan bergaul sama orang yang punya sifat iri. Kenapa? Penyakit iri semacam virus. Kalau terlalu lama berteman sama orang yang punya penyakit iri, lama-lama nepa. Nepa ngerti nepa? Nular. Tuh, orang iri kan kagak boleh ngelihat orang lain sukses. Tetangganya beli motor demam. Tetangganya beli mobil opnam. Di Kemayoran ada yang kayak begitu? Mana dia orangnya? Dengar di rumah sakit tetangganya bangun rumah, mampus kalian itu. Hati-hati. Sebab apa? Orang yang punya sifat iri, kita gaulin, lama-lama bisa nular ke kita. Orang yang punya sifat iri, kenal aja, tapi berteman jangan. Ini yang mesti kita hindari. Sebab pepatah mengatakan, kalau kamu mau tahu 10 tahun lagi kamu seperti apa, lihatlah teman-teman kamu sekarang ini. Kalau teman-teman kamu diantaranya ada yang berpenyakit iri, maka 10 tahun yang kemudian boleh jadi kamu. kamu akan kena terkontaminasi penyakit iri juga. Na'udzubillah min. Yang kedua, yang harus kita hindari dalam pergaulan, jangan berteman dengan orang yang punya sifat bohong melulu. Apalagi nih sekarang tahun politik, banyak orang ngobrol janji. Awas, hati-hati. Hindari bergaul dengan orang yang punya kesenangan bohong melulu, memanipulasi kebenaran demi kepentingan pribadi. Orang lain yang berbuat, orang lain yang berkeringat, orang lain yang berkarya, keringat dan karyanya diakui padahal dia enggak berbuat apa-apa. Nih kalau kata pepatah, telur ayam yang punya telur tapi sapi yang dapat nama. Ayam bertelur mati-matian, sapi yang dapat nama. Tuh, telur mata sapi. Betul apa enggak? Orang lain yang berbuat, orang lain yang berkeringat, orang lain yang berkarya, memanipulasi kebenaran demi kepentingan pribadi. Padahal gak ngapa-ngapain, keringat orang diakuin. Hati-hati di tahun politik. Cari pemimpin, jangan yang jago bohong. Betul-betul, udah dengerin aja lo. Nah, hindari dalam pergaulan, cari teman, jangan yang tukang bohong. Bahaya itu virus, membentuk karakter kita. Yang ketiga, dalam pergaulan yang perlu kita hindari, berteman sama orang yang senangnya ngomong melulu. Apaan aja dikomentarin. Bahasa Jermannya lemes. Apaan aja dikomentarin. Nih begini nih, jangankan kita berbuat salah, kita berbuat benar saja pasti gak bakalan lewat dari mulut usil orang lain. Betul apa enggak? Yang penting kita punya prinsip, selama kita berjalan di atas nilai kebenaran, yakinlah terus maju, jangan pernah dengerin omongan orang. Jangankan kita berbuat salah, kita benar aja pasti bakalan ada mulut usil orang yang ngomongin. Malam ini nih panitia bikin pengajian di Masjid Al Ikhwan, apa dipikir orang demen semua? Pasti ada yang pro dan ada yang kontra, betul apa enggak? Betul. Yang senang ngedukung terang-terangan, bagus pengajian menjelang Ramadan, bikin aja kita bantu. Yang setuju terang-terangan ngomong, yang enggak setuju diem aja tapi hatinya ngeruwet. Ngeruwet tahu ngeruwet. Mudah-mudahan malamnya hujan gede. Karena itu hindari dalam pergaulan kayak begini nih, orang yang senangnya bikin komentar melulu. Ahlan wa sahlan. Selamat datang, ahlan wa sahlan guru Habib Fadil. Habis sih? Iya, kemana? Habib Fadil bin Mustafa Al-Idrus atau Allah Ta'ala. Thank you. Rapiin kendalnya, prima. Yang ini datang ke tangan, disambut. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya muliakan. Sampai mana tadi gua ngomong beda? Lupa. Saudara, yakinlah kalau kita berjalan di atas nilai kebenaran, yakinlah, terus maju, jangan dengerin komentar orang lain. Orang boleh saja memberikan kita jutaan saran. Orang boleh saja ngomongin kita dengan berbagai macam alasan. Tapi yakinlah, hidup ini kita yang jalankan. Selama kita berjalan di atas nilai-nilai ajaran agama, terus maju, pantang mundur, surut ke belakang. Jelas? Jelas. Jelas. Jelas. Lagian kalau ngomong diomongin sama orang, emang kagak bakalan ada habis-habisnya. Bapak saya pernah ngajarin begini, Fikri. Kalau entar ada 10 orang, yang 9 orang demen sama lu, yang satu ada 9-10 orang, 9 orang senang sama kamu, yang satu ngomongin kamu melulu, jangan dipikirin yang satu. Saya bilang, kenapa emangnya, Pak? Yang 9 masih senang sama lu, rawatin yang 9. Jangan pikirin omongan yang satu orang itu. Saya bilang, Pak, kalau saya balik pertanyaannya, 10 orang, 9 orang gedeg sama saya, satu demen, bagaimana? Kata bapak saya, yang 9 gedeg sama lu jangan lu urusin, masih ada yang demen sama lu, yang satu itu aja rawatin. Bapak ibu saudara-saudara, Luqmanul Hakim pernah mencontohkan kepada kita semua bahwa orang pasti bakalan ngomentarin apaan saja dari yang sudah kita lakukan. Satu hari Luqmanul Hakim ngajak anaknya, "Nak, kalau kamu gak percaya orang bakalan ngomongin kita, ayo sekarang kamu ikut bapak." Diajak anaknya deh, diambil seekor keledai. Kata Luqmanul Hakim, "Nak, sekarang kamu naik keledai, bapak yang nuntun. Nanti kita dengar orang ngomongin apaan aja." "Apa, Bu?" "Bu, ya mau lewat, lewat aja, gak apa-apa, kita sejalan." "Gak kelihatan yang belakangnya?" "Ya, ini masih kosong di sebelah sini. Monggo silakan, ibunya dikasih jalan." "Sebelah sini bisa. Silakan." "Oh, panitia. Sini, Bu. Sini yang masih ada di tepian." "Ya. Sampai mana lagi gue ngomongnya?" "Enak pidato di sini, banyak buat iklannya ini." "Nah, kalau kamu gak percaya apa aja yang kita kerjain diomongin orang, kamu ikut bapak." Diambil seekor keledai oleh Luqmanul Hakim. Kata Luqmanul Hakim, "Nah, kamu naik di atas keledai. Sekarang bapak yang nuntun keledai." Dituntun, anaknya naik di atas keledai. Begitu lewat kumpulan orang banyak, orang pada ngomong. Apa kata orang-orang? "Anak goblok. Enak-enakan naik keledai sendirian, bapaknya disuruh nuntun." Berhenti Luqmanul Hakim, "Nah, kamu turun, dengar gak? Tadi orang-orang pada ngomong apa?" "Dengar, Pak, katanya anak goblok, bapak disuruh nuntun." "Sekarang gantian, Nak. Bapak yang naik, kamu yang nuntun. Ntar kita dengerin lagi orang pada ngomong apaan." Naik Luqmanul Hakim, anaknya nuntun keledai. Lewat di kumpulan orang banyak, ngomong lagi orang-orang, "Bapak agak punya otak. Enak-enakan naik kendaraan sendirian, anaknya disuruh nuntun." berhenti. Kamu dengar orang tadi ngomong apaan? Dan benar Pak, apa katanya? Bapak kalau punya otak. Nah, sekarang kita naikin keledai ini berdua. Naik anak dan bapaknya di atas keledai. Lewat kumpulan orang banyak, ngomong lagi orang-orang. Bapak sama anak agak punya pri kebinatangan. Keledai segitu kecilnya dinaikin berdua. Berhenti nak, dengarkan orang ngomongin kita lagi. Iya Pak. Ayo sekarang kita tuntun di keledai. Dituntun berdua. Lewat lagi depan orang banyak, ngomong lagi. Bapak sama anak otaknya pada didengkul. Punya kendaraan dituntun-tuntun. Kata Lukmanul Hakim tuh, lihat orang komentarnya macam-macam, tetap aja kita yang disalah-salahin. Kata anaknya, sekarang bagaimana Pak? Udah keledainya kita panggul lagi berdua. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya muliakan, yang terpenting kita jangan terjebak ngomentarin orang lain. Nah ini yang penting nih. Hei. Biarlah orang lain ngomentarin kita, terserah. Hitung-hitung dosa kita dikurangin, pahala kita ditambahin. Yang terpenting kita jangan sibuk ngomentarin orang lain. Nah karena itu, sebentar lagi kan kita masuk bulan Ramadan, betul apa enggak? Betul. Lisan ini harus dilatih untuk dijaga. Lisan ini untuk dilatih, dijaga, jangan sampai melukai dan menyakiti hati orang lain lewat komentar-komentar dari mulut kita. Tuh, puasa mengajarkan kita salah satunya untuk menjaga lisan. Begini ya, yang ngomong ngomongin puasa, saya cuma ngingetin, ntar Habib Fadil yang lamaan dikit sekalian mulas. Saudara, mudah-mudahan semua kita sehat dan panjang umur. Amin. Bisa beribadah di bulan Ramadan yang akan datang. Amin. Gini, ada dua yang membatalkan. Pertama, membatalkan puasa. Yang kedua, membatalkan pahala puasa. Pertama, membatalkan puasa. Umumnya kita pada ngerti yang membatalkan puasa. Apa saja yang membatalkan puasa? Makan dan minum yang disengaja batal. Makan dan minum yang disengaja batal. Kalau enggak batal, kalau enggak sengaja, ya enggak batal. Umpama tanggal 1 Ramadan, ibu bapak biasanya sarapan pagi jam 7. Karena tanggal 1 Ramadan, saudara tiba-tiba ngambil nasi untuk sarapan, baru dapat 2 sendok, ingat itu 1 Ramadan. Sisa makanan yang di mulut keluarin, kumur terusin puasanya, insya Allah sah, gak batal. Tapi ingatnya baru 2 sendok. Kalau sebakul baru ingat, goblok. Makan dan minum yang disengaja batal puasanya. Yang kedua, muntah yang disengaja batal. Kalau nggak sengaja, nggak batal. Contoh, di antara kita banyak yang ngelihat darah, pala pusing, perut mual, lalu muntah. Ada gak yang begitu tuh? Banyak ngelihat darah, pala puyeng, perut mual, muntah. Berkumur, muntah yang tidak disengaja. Lanjutkan puasanya, insya Allah sah. Lain soalnya, siang-siang bulan puasa, saudara masukin telunjuk ke kerongkongan. Nyokok-nyokok biar muntah, batal. Jelas? Jelas. Lalu apa lagi yang membatalkan puasa? Hubungan suami istri yang disengaja. Batal. Kalau gak sengaja, ya yang gak batal, cuma goblok kebina-bina. Nah, umumnya kita pandai menjaga dari yang membatalkan puasa, tapi kita lengah, kita lalai dari yang membatalkan pahala ibadah puasa. Pantas kalau baginda Nabi mengingatkan, kam min sha'imin laisa lahul jazaa' ila al-jau' wal 'athas. Berapa banyak di antara kalian umat Islam yang berpuasa enggak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus saja. Kenapa? Diberikan lisan, lisan yang enggak puasa. Jaga makan dan minum, tapi lisannya rajin ngomentarin dan ngomongin orang. Mudah-mudahan di Cempaka Baru gak ada yang kayak gitu. Malam ini di sini, Bapak Ibu Saudara-saudara, nah karena itu ayo kita jaga lisan kita nih. Jangan sampai pahala ibadah puasa kita besok gak ada nilainya apa-apa di sisi Allah, karena lisan kita masih seneng ngomongin, ngomentarin orang lain. Nah, daripada kita ngomentarin orang lain, pertama saya mau mengajak, mendingan kita memperbanyak istighfar. Baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau satu-satunya makhluk yang dosanya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah. Betul apa enggak? Tapi sejarah kita baca, Nabi itu istighfarnya sehari semalam 80 kali. Dalam riwayat yang lain, Nabi itu istighfarnya sehari semalam enggak kurang 100 kali. Dosa sudah mendapat jaminan ampun, tapi istighfarnya luar biasa. Daripada kita sibuk ngomentarin orang, mendingan besar Imam Ahmad bin Hanbal. Satu hari beliau hatinya condong banget pengen datang ke kota Baghdad, Irak. Padahal di Baghdad Imam Ahmad bin Hanbal enggak punya murid, enggak punya keluarga, enggak ada kenalan, tapi hatinya pengen banget datang ke Baghdad. Berangkat Imam Ahmad bin Hanbal ke Baghdad. Sampai di kota Baghdad, Imam Ahmad bin Hanbal celingukan. Celingukan ngerti kan orang sini celingukannya. Bingung. Pantas kalau Imam Ahmad bin Hanbal bingung. Kenapa? Di Baghdad gak punya keluarga, gak ada santri, gak ada kenalan. Begitu sampai di Baghdad, bingung. Hari sudah menjelang petang, mau masuk waktu maghrib, Imam Ahmad bin Hanbal mampir ke masjid menunggu datang waktu sholat maghrib, ikut sholat maghrib berjamaah. Selesai sholat maghrib berjamaah, Imam Ahmad bin Hanbal baca Quran sampai datang waktu sholat isya, ikut sholat berjamaah. Selesai sholat isya berjamaah, karena Imam Ahmad bin Hanbal gak punya tujuan, beliau lepas gamisnya, beliau lipat sorbannya, dijadiin satu, dibuat bantal, beliau mau istirahat sejenak. Datang merbot, "Pak, kagak boleh tidur di masjid. Masjid tempatnya sholat, sholat isya udah. Sebentar lagi masjid bakalan saya kunci, lampu saya mati-matiin. Gak boleh tidur di masjid." Kata Imam Ahmad bin Hanbal, "Mas, saya mau safir, saya mau istirahat dulu sebentar di masjid." "Gak bisa. Bapak kalau mau istirahat, mau tidur, keluar aja. Masjid saya mau kunci, lampunya saya mau mati-matiin." keluar Imam Ahmad bin Hanbal ngucruk dari medal masjid. Ya Allah, ulama besar sekelas Imam Ahmad bin Hanbal dimaki-maki merbot. Merbot suwe. Imam Ahmad bin Hanbal celingukan di luar masjid di tepian jalan. Celingak, celinguk. Di pojok masjid rupanya ada pedagang martabak. Dipanggil Imam Ahmad bin Hanbal, "Pak, sini. Saya lihat Bapak bukan orang sini ya." "Betul, saya datang dari jauh. Bapak kesini mau ngapain?" "Saya juga bingung. Lah bagaimana ceritanya? Saya dari kampung, hati saya ini pengen banget datang ke sini. Padahal di sini saya enggak punya keluarga, saya enggak ada kenalan, saya juga bingung mau ngapain di sini." Kata pedagang martabak, "Ya udah. Bapak enggak usah bingung. Mulai ntar malam Bapak tidur aja di rumah saya. Tapi selesai saya berdagang ya, Bapak temenin saya dagang martabak dulu." Ya Allah, ulama besar sekelas Imam Ahmad bin Hanbal dimaki-maki merbot nemenin dagang martabak. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Selesai pedagang jualan martabak, pulanglah mereka. Imam Ahmad bin Hanbal nginep selama 3 hari. Begitu waktunya mau pulang, Imam Ahmad bin Hanbal pamit, "Pak, terima kasih, saya sudah dikasih nginep 3 hari di sini. Tetapi sesama muslim saya lihat Bapak ibadahnya biasa aja. Yang bikin saya ini terkagum, enggak pernah sepi. Waktu Bapak terbuang cuma-cuma, lisan Bapak selalu basah dengan kalimat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah. Selama 3 hari saya di sini, saya lihat lisan Bapak selalu basah dengan kalimat astagfirullah." "Ngomong-ngomong Pak, udah lama emang ngamalin ini?" Kata pedagang martabak, "Ya belum kepamatan lama sih, baru juga 30 tahun. Makin penasaran Imam Ahmad bin Hanbal. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, "Pak, apa dengan melafalkan, mendawamkan istighfar, semua hajat dan kebutuhan Bapak dikabul sama Allah?" Melotot pedagang martabaknya. Kata pedagang martabak, "Pak, saya memang berdagang martabak, hasilnya tidak seberapa, tapi sejak saya mendawamkan istighfar, Allah cukupkan kebutuhan dan hajat saya. Anak saya sekolah sampai tinggi, mereka jadi orang berhasil, dan Allah mencukupi hajat dan kehidupan saya." Kata Imam Ahmad bin Hanbal, "Masih ada gak keinginan Bapak yang belum terkabul?" "Ada. Saya dengar di daerah Ano ada ulama muda, muridnya banyak, ilmunya luas. Saya pengen banget ziarah, ngambil berkah, datang silaturahmi ke ulama tersebut. Tapi karena saya harus mencari rezeki, saya belum punya waktu untuk silaturahmi ke ulama muda tersebut." Ilmunya luas, muridnya banyak, orangnya alim. Makin penasaran Imam Ahmad bin Hanbal. Kata beliau, "Kalau saya boleh tahu Pak, itu ulama muda siapa namanya?" Kata pedagang martabak, "Namanya Imam Ahmad bin Hanbal." Sadarlah Imam Ahmad bin Hanbal bahwa puluhan tahun yang didawamkan istighfar mencondongkan hatinya untuk datang ke kota Baghdad. Bukan cuma datang, nginap ke orang yang mendawamkan istighfar selama 3 hari 3 malam. Daripada kita ngomentarin orang lain, pahala kita dikirim ke dia, dosa dia ditimpain ke kita, mending kita ambil yang banyak manfaatnya. Istighfar. Jelas? Saudara, Saya mohon maaf suara saya ini rada serak-serak. Basah-basah.